Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abdu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Saudaraku yang budiman, tuan-tuan cerdas, kita lanjutkan lagi seri dakwah ilallah the Islamic Shadow Presentation, seri pembinaan umat. Kita sudah mempresentasikan tentang kisah-kisah Nabi, ya, para perjuangan para Nabi menghadapi kaumnya di masa-masa yang lalu. Ya. Walaupun belum semuanya, ya, baru kaum Ad sama kaum Samud. Ya. Insya Allah kita akan lanjutkan ke kisah-kisah yang lain. Nah, sekarang kita coba untuk menganalisa lebih dalam. Kenapa ya, seseorang itu menolak untuk bertauhidullah? Nah, ini adalah satu pertanyaan yang sangat pokok. Pertanyaan pokok. Ketika kita bicara tentang tauhidullah, ya, itu ternyata banyak orang yang menolak tauhidullah. Ya. Dan buktinya sampai sekarang itu ya, banyak manusia yang tidak mau mengisahkan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Banyak manusia yang tidak mau tunduk patuh kepada aturan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Banyak manusia yang menolak untuk bersyahadatain, ya. Ya. Untuk masuk Islam. Kenapa? Ya. Nah, ini terjadi di masa lalu. Ya. Dari satu generasi ke generasi berikutnya sampai sekarang. Nah. Jadi, ketika kita ingin mengajak orang bertauhidullah, maka kita perlu mengenali juga kenapa orang itu menolak bertauhidullah. Supaya kita tidak seperti mereka. Tujuannya adalah supaya kita tidak terjerembab dalam situasi seperti mereka. Jadi, yang pertama adalah karena ya, seseorang itu, kenapa seseorang itu menolak tauhidullah, tidak mau mengisahkan Allah, tidak mau tunduk patuh kepada Allah, tidak mau menyembahnya kepada Allah, kenapa? Tidak mau menerima sistem aturan dari Allah, kenapa? Ya. Karena mereka hanya mau menerima apa yang telah diwariskan oleh orang tua mereka, kaum kerabat mereka, masyarakat mereka, kelompoknya, ya, sukunya, bangsanya. Di mana orang tuanya ini, kaum kerabatnya ini, tokoh-tokoh masyarakatnya, ya, para pendahulunya ini adalah mereka dianggap orang yang paling banyak jasanya dalam penghidupannya, dalam kehidupannya, ya, sehingga dia bisa hidup, ya, tumbuh dan berkembang seperti saat ini. Jadi tidak bisa melepaskan diri dari dominasi pengaruh orang tua, kaum kerabat, masyarakatnya, kelompoknya. Maka apapun konsep hidup, aturan hidup, warisan, ya, warisan, konsep hidup, aturan hidup, ya, keyakinan yang diwarisi oleh orang tuanya, kaum kerabatnya, tokoh-tokohnya, para pendahulunya itu diiyakan saja, ya, diikuti saja. Nah, ini menyangkut pola pikir, ya, sudut pandang menilai kehidupan, apa arti kehidupan ini, tujuan hidupnya, harus bagaimana menjalani hidup ini, apa yang harus diperjuangkan, apa yang dituju. Kemudian termasuk juga konsep setelah mati mau kemana, ya. Beraneka ragam, ya. Bermacam-macam. Ya. Nah, di mana semua konsep hidup, pola pikir, ya, keyakinan itu adalah bersumber dari selain Islam. Ya. Bersumber dari selain Islam. Ya. Ya. Nah, jadi mereka mengikutin apa yang diinginkan orang tuanya, apa yang diinginkan oleh masyarakatnya. Dan dia tidak mau berpisah dari orang tuanya, dari kaum kerabatnya, dari masyarakatnya. Ya. Ya. Contohnya adalah keyakinan tentang hukum karma atau reinkarnasi. Ya. Yaitu meyakini bahwa hidup ini adalah sebuah siklus kehidupan yang berulang-ulang. Ya. Seseorang melakukan kebaikan dan kejahatan. Kalau dia melakukan kebaikan di dunia ini, sekarang ini, saat ini, maka nanti di kehidupan selanjutnya, setelah mati, dia akan naik status dia, ya, menjadi orang-orang yang lebih sejahtera, lebih makmur, menjadi kelompok orang yang lebih beruntung, ya, lebih lebih dihormati, disanjung. Tapi kalau dia melakukan kejahatan sekarang ini, maka nanti di kehidupan berikutnya, dia akan reinkarnasi. Menjelma kepada ya, nasib yang lebih jelek, ya. Hidupnya akan lebih susah, lebih menderita, ya. Bahkan menjadi binatang. Ya. Jadi dia ini mengikuti hukum karma, hukum reinkarnasi, ya, di mana orang hidup mengikuti siklus berulang-ulang. Dan dari dulu seperti itu sampai sekarang, ya. Ini dipahami oleh banyak sekali agama, ya, dipahami oleh banyak agama di luar Islam. Ya. Nah, ini adalah keyakinan yang salah, ya, yang sesat. Ya. Karena keyakinan inilah maka, ya, banyak orang yang, ya, di saat ini, sekarang ini, ya, ya, dengan konsep keyakinan seperti itulah, maka mereka banyak bertolerir, memberikan ruang toleransi yang besar. Ya. Jadi para pemuka agama itu memberikan ruang toleransi yang besar kepada umatnya, kepada jemaahnya, kepada pengikutnya, ya. Karena konsep reinkarnasi ini. Jadi biarkanlah mereka melakukan kejahatan, ya. Melakukan pembunuhan, perampokan, ya, kehidupan mafia. Biarkanlah mereka merusak. Nanti akan dibayar lagi di mereka akan menerima konsekuensinya yaitu dibayar di kehidupan berikutnya. Ya. Menjadi manusia yang lebih susah hidupnya, ya, dan atau menjadi binatang. Akhirnya banyak manusia yang terjebak dalam pola pikir ini, keyakinan ini, sehingga mereka benar-benar, ya, hidup dalam kriminalitas, ya, organisasi mafia kriminal, ya, melakukan pembunuhan, perampokan, ya, perusakan, ya, dan sebagainya, dan sebagainya. Nah, ini adalah salah satu contoh, ya, di mana orang hanya membio, ya. Manusia seseorang itu hanya taklid, ya, hanya mengikuti itu ini aja, ya. Mengikuti apa yang diwarisi oleh orang tuanya. Orang tuanya menyembah berhala, ya, ikutin aja. Orang tuanya menyembah Tuhan Yesus, salib, ya, maka ikutin aja. Orang tuanya, kaum kerabatnya, masyarakatnya, sukunya, ya, itu menyembah patung-patung, menyembah dewa Siwa, dewa Brahma, dewa Wisnu, ya, ikuti saja. Orang tuanya menyembah kepada bulan, matahari, ya, gunung-gunung, tempat-tempat yang angker, ya, maka ikutin saja. Nah, inilah kenapa, karena dia tidak mau bersusah payah, ya. Orang-orang ini, ya, tidak mau repot-repot mencari kebenaran. Padahal tugas manusia adalah mencari kebenaran. Berusaha untuk mencari kebenaran. Itu adalah tugas pokok. Jalan hidup yang benar. Jalan hidup yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, penguasa langit dan bumi. Jadi dia orang-orang yang pasif. Orang yang hanya mau menerima apa yang diwarisin dari orang tuanya, kakek neneknya, kaum kerabatnya, dan masa bodoh dengan sistem aturan agama keyakinan di luar kelompoknya, di luar sukunya, di luar masyarakatnya, di luar keluarga besarnya. Sehingga dia, atau dengan alasan, karena saya sudah ditakdirkan demikian, ya, saya hidup di keluarga ini, saya lahir dari keluarga ini, saya tumbuh berkembang dari masyarakat suku seperti ini, ya udah saya ngikutin apa yang sudah ditakdirkan Tuhan kepada saya, yang mengikutin konsep hidup, keyakinan, sebagaimana keyakinan keluarga saya, keyakinan kaum kerabat saya, keyakinan tokoh-tokoh masyarakat saya, keyakinan suku, tokoh-tokoh suku saya. Karena saya dilahirkan seperti ini. Ditakdirkan seperti ini, saya mengikuti apa yang dimauin oleh masyarakat. Nah inilah, ya, sebagaimana yang Allah sangat mencela, ya, sangat mencela, ya, membenci, memurkai, ya, konsep hidup yang hanya membius seperti ini, yang hanya ikut-ikutan. Ya. Allah berfirman di dalam surat Az-Zukhruf, ya, surat Az-Zukhruf, surat ke-43, mulai ayat 20. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qalu law syaa'a ar-rahmanu ma 'abadnahum. Ma lahum bidzalika min 'ilmin in hum illa yakhrusun. Dan mereka berkata, sekiranya Allah yang Maha Pengasih menghendaki, tentulah kami tidak menyembah mereka, yaitu menyembah selain Allah, yaitu menyembah malaikat, menyembah yang lainnya. Mereka tidak mempunyai ilmu sedikit pun tentang itu, ya. Jadi orang-orang ini tidak memiliki ilmu sedikit pun. Tidak lain mereka hanyalah menduga-duga belaka. Ya. Jadi jelas sekali, ya. Orang-orang yang berkeyakinan, punya agama, menyembah selain Allah, ya. Menyembah malaikat, menyembah jin, menyembah matahari, bulan, menyembah patung, menyembah dewa ini, dewa itu, ya. Dewa keselamatan, dewa kesejahteraan, dewa kemakmuran, dewa rezeki, ya. Dewa angin, ya. Menyembah dewa-dewa, ya, selain Allah, menyembah Tuhan selain Allah, ya. Mereka ini sebenarnya tidak memiliki dasar ilmu yang jelas, ya. Dasarnya apa dia menyembah Tuhan Yesus, ya. Tuhan Anak. Enggak, dasarnya lemah, ya. Ya. Dasarnya lemah. Konsep Trinitas itu adalah konsep yang lemah. Dan kita bisa lihat sejarahnya bagaimana Trinitas itu ada. Ya. Trinitas ada itu adalah setelah sekian ratus tahun, ya, dari Nabi Isa alaihissalam, dari zaman Nabi Isa alaihissalam, ya, ketika setelah Nabi Isa alaihissalam diangkat Allah ke langit, ya. Nah, kemudian setelah 100 tahun, setelah ratusan tahun itu baru kemudian muncul Trinitas, yaitu Tuhan Bapa, Tuhan Anak, Tuhan Ruhul Kudus atau Tuhan Perawan Suci Maryam. Ya, lemah sekali, ya. Dan itu adalah konsep campuran, di mix, dicampur dari konsep paham Yunani Romawi. Ya. Dipaksakan oleh penguasa, ya, raja, kaum bangsawan, ya, masuk ke dalam doktrin-doktrin agama Nasrani. Dan itu kita baca sejarahnya, kita telusurin lagi, ya. Kemudian orang yang menyembah Tuhan-Tuhan selain Allah itu adalah kebanyakan adalah doktrinasi, ya. Ya. Kitab sucinya lemah, dasarnya mana? Tapi, ya, orang yang menyembah Allah semata, tauhidullah, itu dasarnya jelas, tegas, kokoh, ya. Dasarnya adalah Al-Qur'anul Karim, ya. Ya. Ayat-ayat Al-Qur'an yang sampai sekarang orisinal, tegas. Dan Al-Qur'an bukan buatan Muhammad, ya. Ya. Karena sesuatu yang seseorang yang tidak memiliki kemampuan tidak akan bisa melahirkan sesuatu sesuai dengan kemampuannya itu. Nah, itu. Jadi Al-Quran adalah bahasanya luar biasa, ya. Kalimatnya adalah sempurna. ya. Dan itu tidak mungkin lahir dari manusia, tidak mungkin lahir dari Muhammad. Ya. Jadi Muhammad hanya menyampaikan, menyampaikan dari siapa? Aslinya, aslinya dari Allah Subhanahu Wa Taala, wahyu Allah disampaikan oleh Jibril kepada Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Dan Muhammad adalah ummi, al-ummi itu adalah tidak bisa membaca dan menulis, tidak pernah mengenyam bangku pendidikan. Ini adalah fakta yang tidak bisa ditolak oleh siapapun yang mempelajari tentang Al-Quran, siapapun yang mempelajari tentang kehidupan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Jadi jelas sekali dasarnya. Kemudian, am atainahum kitabam min qablihi fahum bihi mustamsikun. Ya. Allah berfirman, atau apakah pernah kami berikan sebuah kitab pada mereka sebelumnya, lalu mereka berpegang pada kitab itu? Ya. Jadi, kita bisa telusuri kitab-kitab suci yang diyakini, dijadikan dasar keyakinan oleh umat manusia selain dari kitabullah, Al-Quran, itu sumbernya dari mana? Ya. Kita bisa, kita telusuri. Ya. Makanya dalam Islam, itu periwayatan itu sangat penting. Ya, periwayatan itu salah satu pilar dalam keyakinan Islam. Ya, periwayatan. Ya, kalau Al-Quran jelas. Ya, Al-Quran itu diwahyukan oleh Allah kepada Rasulullah. Kemudian Rasulullah memerintahkan kepada para sahabatnya untuk menuliskan dalam daun lontar, pelepah kurma, ya, dan sebagainya. Bahkan ada yang di batu, ditulis. Nah, kemudian di zaman Abu Bakar sebagai khalifah itu diminta untuk dikumpulkan ayat-ayatnya, ya, diketuai oleh Sabit, ya, Zaid bin Sabit. Nah, kemudian Zaid bin Sabit dibantu oleh beberapa sahabat itu kemudian mengumpulkan, ya, mengumpulkan dalam satu kitab. Ya. Kemudian kitab itu disimpan oleh Umar bin Khattab. Ketika Umar bin Khattab wafat, ya, syahid, maka kitab itu disimpan oleh Hafsah. Hafsah itu istri anaknya Umar, ya. Hafsah binti Umar. Nah, kemudian ketika Utsman bin Affan menjadi khalifah, menjadi Amirul Mukminin, maka itu kemudian kitab Al-Qur'an itu digandakan, diperbanyak dan kemudian disebarluaskan ke seluruh penjuru negeri muslim, kekuasaan muslim. Dan kemudian terus menerus dari satu generasi ke generasi berikutnya sampai sekarang. Maka Al-Quran yang dibaca, yang kita baca, yang kita pelajari itu adalah persis seperti wahyu Allah, Al-Quran yang disampaikan Allah kepada Rasulullah SAW tanpa berubah satu kalimat pun, tanpa berubah satu ayat pun. Dari 6.666 ayat itu tidak ada satu pun yang berubah. Ini adalah otentik, jelas. Kemudian hadis-hadis Rasulullah, ya, itu juga dalam hadis Sahih Bukhari, ya, dalam kitab Sahih Bukhari, Sahih Muslim, ya kan. Kemudian Al-Muwatta Imam Ahmad bin Hanbal, kemudian Musnad, ya, Musnad Imam Tirmizi, ya, Ibn Majah, ya, An-Nasa'i, ya. Itu jelas sekali diriwayatkan, ya, hadis ini diriwayatkan oleh seseorang, seorang dari ini, seorang ini, dari ini, dari ini, ya, sampai kepada generasi tabi'in, tabi'in, ya, generasi tabi'in, kemudian sampai generasi sahabat Rasulullah, dan kemudian diriwayatkan dari Rasulullah SAW, ya. Sumber referensinya dari Rasulullah, dan Rasulullah adalah as-siddiq, ya, as-siddiq adalah terpercaya, benar, ya, dan terpercaya. Jadi, dan para sahabat itu adalah orang-orang mukmin yang radhiyallahu Allah sudah ridho kepada mereka, sehingga seorang mukmin itu tidak boleh berbohong, tidak boleh berdusta, ya, tidak boleh, ya. Seorang mukmin mungkin dia pengecut, seorang mukmin mungkin dia bakhil, pelit, tapi seorang mukmin bukan pendusta, ya, karena pendusta adalah sifat karakter yang harus dijauhi oleh orang mukmin, ya. Lebih baik menderita tapi jujur daripada kita senang tapi kita bohong. Nah, inilah orang mukmin. Jadi orang mukmin adalah orang yang tidak berdusta. Ya. Makanya orang yang banyak berdusta, ya, orang yang berbohong itu adalah munafik. Munafik. Dia dia tidak takut kepada Allah, ya sementara Allah adalah Maha mengetahui hatinya. Allah Maha mengetahui kondisi yang sebenarnya. Jadi dia tidak takut kepada Allah, ya. Dia lebih takut kepada manusia sehingga dia berdusta dan berbohong. Ya. Padahal Allah Maha mengetahui kondisi yang sesungguhnya, lahir batin apapun, ya, yang dipikirkan, yang dirasakan, apapun yang ada dalam hatinya Allah Maha mengetahui. Itu. Ya, maka seorang mukmin karena Allah Maha mengetahui semuanya, luar dalam, lahir maupun batin, ya, maka dia tidak akan berani berbohong, berdusta. Ya. Dan dia akan jujur apa adanya, benar, ya. Walaupun konsekuensi dari kebenaran itu, dari kejujuran itu, dia akan hidup susah, dia akan banyak mengalami hal yang tidak disukai. Enggak apa-apa, ya. Karena dunia ini cuma sebentar, ya. Sesuatu yang susah, repot, enggak apa-apa di dunia ini, ya. Yang penting kita benar, yang penting kita jujur, yang penting kita diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah karakter dasar dari orang beriman. Kembali ke tadi, ya. Kenapa kok kitab-kitab suci di luar Islam itu banyak pemalsuan, banyak kontradiktif, banyak pertanyaan, banyak konsep hidup yang samar-samar. Ya. Kenapa? Karena memang banyak tulisan manusia di situ, di dalamnya. Intervensi pemikiran konsep hidup dari manusia. Ya. Yang di mana itu tidak terbebas dari hawa nafsu. Ya. Dan orang ini, ya, memasukkan doktrin-doktrin pemikirannya sendiri ke dalam kitab sucinya, itu karena pertama dia mengikuti hawa nafsunya, karena dia ingin kedudukannya tetap langgeng, ya, status sosial kebangsawanan, tokoh agamanya dia itu tetap dia nikmatin. Satu sisi juga dia ingin mengikuti kemauan penguasa, raja. Dan terjadilah kong kali kong antara penguasa dengan pemuka agama. Ya. Maka dibuatlah ayat-ayat baru, ya, ditulis baru, ya, untuk menguntungkan kekuasaan, menguntungkan status quo dari para penguasa. Dan juga status quo, ya, dari pemuka agama itu. Maka dengan konsep yang dibuat-buat itulah, maka kekuasaan, ya, kekuasaan politik dan kekuasaan agama dalam kehidupan mereka, ya, itu kemudian saling menguatkan, dan kemudian dengan dana yang banyak, ya, sumber daya manusia yang besar, kemudian mereka terus menyampaikan konsep yang salah itu kepada generasi berikutnya, terus generasi berikutnya, dan seterusnya. Maka generasi yang sekarang itu mewarisin kitab suci yang salah. Ya. Hukum aturan keyakinan yang salah, ya. Dan orang pengikutnya itu tidak mau peduli bahwa itu adalah salah, tidak mau repot-repot mempelajari, menelusurin bahwa itu salah. Kenapa? Ya, itu karena malas, ya. Karena malas, tidak mau repot, tidak mau susah, tidak mau hidup menderita di dunia ini. Maka jadilah apa yang terjadi sekarang ini, jadi mereka hanya membio, hanya mengaminkan apa yang didakwahkan, apa yang disampaikan oleh para tokoh-tokoh agamanya, walaupun tokoh-tokoh agamanya itu menyimpang dari kebenaran, menyimpang dari tauhidullah, menyimpang dari Islam, menyimpang dari jalan hidup yang benar. Dalam ayat berikutnya Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim." Faqalu inna wajadna aba'ana ala ummati wa inna ala asarihim muhtadun. Nah, ini bukti, ya, bukti nyata. Bahkan mereka berkata, sungguhnya kami mendapati nenek moyang kami, orang-orang tua kami, pendahulu kami itu menganut suatu agama, ya. Menganut suatu konsep hidup, ya. Faqalu inna wajadna ala, ya. Bal qalu inna wajadna aba'ana ala ummah. Ya. Ada pada suatu kondisi umat, ya. Ya. Pada suatu umat yang dengan keyakinan tertentu. Ya. Dan kami mendapat petunjuk untuk mengikuti jejak mereka. Ya, inilah ya bala apa tanggapan jawaban dari orang-orang yang mendustakan dakwah para nabi dan rasul. Ya. Mendustakan seruan tauhidullah. Jadi mereka berpegang teguh kepada apa yang mereka telah warisi dapati dari orang-orang tua mereka. Ya. Inilah maka kita saksikan suatu bangsa, suatu suku besar itu dari dulu ya memiliki keyakinan seperti itu, ya. Kemudian diwariskan kepada anak cucunya dari satu generasi ke generasi yang lain, kemudian dilembagakan dengan institusi keagamaan, ya. Dengan banyak mengerahkan pengkaderan, pendidikan, pembinaan, ya. Sekolah, ya. Dengan mengerahkan banyak tenaga, waktu, pikiran, ya. Dan sumber daya manusia, ya. Diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya dan tidak mau peduli apakah keyakinan itu benar atau salah. Karena hanya mengikutin apa yang di jalan hidup yang telah ditempuh oleh orang tuanya, oleh kakek neneknya, oleh para pendahulunya, oleh tokoh-tokohnya. Nah, inilah dalam Islam, ya, dalam Islam, Islam itu ya, menyeru manusia siapapun dia supaya dia mencari kebenaran dengan usaha juga, usaha mencari kebenaran, ya, dari sumbernya yang orisinal, ya. Maka dalam Islam itu seseorang itu diajak langsung mempelajari Al-Qur'anul Karim. Sumber utama Islam adalah Al-Qur'anul Karim. Pokok-pokok hukum kehidupan itu adalah Al-Qur'anul Karim. Ya. Langsung pelajari. Ya. Tidak perlu harus lewat seseorang, ya, atau lewat lewat institusi keagamaan. Langsung kita belajar Al-Quran. Langsung kita belajar sunnah-sunnah Nabi. Hadis-hadis Nabi. Kita pelajari langsung. Di era sekarang, ya, di mana informasi, ya, teknologi itu sangat luar biasa, cepat, ya, dan aksesnya sangat bisa diakses di mana-mana. Maka ini adalah era baru kehidupan. Ya, ya. Kalau iblis syaitan itu menyeru manusia, ya, untuk memanfaatkan era informasi ini, ya, era internet ini untuk apa bersenang-senang, ya, untuk mengikuti hawa nafsu dengan musik, ya, dengan berbagai macam kesenangan-kesenangan duniawi, ya, hidup bersukaria, ya, itu adalah seruan iblis setan, ya, dan itu kita bisa lihat konten-konten, ya, di media online itu yang banyak di akses adalah media-media yang bersukaria, bersenang-senang hidup, hedonisme, bersenang-senang. Nah, maka ini juga merupakan sarana bagi kita yang ingin kembali kepada jalan yang benar untuk apa? Untuk mengakses informasi yang benar, ya. Yaitu kembali kepada Islam. Kita pelajari Al-Quranul Karim, ya, ayat-ayatnya, kemudian kita pelajarin hadis-hadis Nabi, kita pelajarin kehidupan orang-orang yang soleh, orang-orang yang salafus soleh, orang-orang yang diberikan petunjuk oleh Allah, yang mereka mati dalam kondisi husnul khatimah, dan mereka memang telah membuktikan hidup di jalan Allah yang benar, jalan hidup yang lurus. Kita bisa pelajarin, ya, ya, kehidupan para sahabat Nabi radhiyallahu anhum. Kita bisa pelajarin kehidupan Rasulullah SAW, ya, sebagai implementasi langsung daripada nilai-nilai Al-Quranul Karim. Ya. Ya. Sehari-harinya, hadis-hadisnya, ya, apa yang diucapkan, apa yang diinginkan, apa yang dibenci. Ya. Sirah Nabawiyah, perjuangan Rasulullah, bagaimana beliau berdakwah, ya kan? Kemudian berhijrah, ya, berdakwah, berjihad, berperang di jalan Allah, ya, menegakkan karena Allah di muka bumi, menyelamatkan umat manusia dari kafiran. Kenapa? Karena kekafiran, kalau orang sudah mati dalam kafir, ya, di luar Islam, itu dia diancam Allah dengan azab neraka selama-lamanya. Triliunan tahun, ya, bayangkan. Lebih, maka menyelamatkan manusia dari azab neraka itu adalah pokok misi terbesar dari para nabi dan rasul. Ya. Dan ini adalah misi kita juga. Bagaimana menyelamatkan manusia, ya, sekarang ini dan generasi berikutnya dari kekafiran. Dari kekufuran, ya. Supaya kembali kepada Islam, kepada tauhidullah, hanya mengisahkan Allah, hanya hidup tunduk patuh dari kepada aturan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah perjuangan sejati, ya. Ya, perjuangan yang sejati itu di sini, ya. Bagaimana menyeru manusia supaya asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, ya. Menyeru manusia masuk Islam supaya bersaksi, bersumpah tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah nabi, ya, hambanya, rasulnya, ya. Muhammad adalah hambanya dan rasulnya. Rasul Allah Subhanahu wa taala, ya, dan kita wajib, ya, ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengikuti sunnah nabi, mengikuti perikhidupan Rasulullah, kita taat kepada nabi dan perintah-perintahnya dan menjauhi larang-larangnya. Dan larangan perintah dan larangan nabi itu juga merupakan perintah dan larangan dari Allah. Karena barang siapa yang taat kepada Rasulullah berarti taat kepada Allah. Gitu. Kenapa? Karena apa yang diperintahkan Rasulullah itu bukan dari hawa nafsunya, tetapi dari Allah semata. Inilah penting sekali kita memiliki konsep hidup yang seperti itu. Ya. Jadi, kemudian Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, masih dalam surat Az-Zukhruf, ya, ayat berikutnya, ayat 23. Wa kadzalika ma arsalna min qablika fi qaryatin min nadhir illa qala mutrafuha inna wajadna aba'ana ala ummah wa inna ala atharihim muqtadun, ya. Jadi dan demikianlah, ya, dan demikian juga ketika kami mengutus seorang pemberi peringatan sebelum engkau Muhammad, artinya ini adalah sudah terjadi berulang-ulang lagi, ya, berulang-ulang, ya, berulang-ulang sebelum Rasulullah, artinya di zaman para nabi rasul sebelumnya juga begitu berulang-ulang, ya, bahkan sekarang sampai sekarang, ya, ya, sampai sekarang berulang-ulang, ya, ya. Dan demikian juga ketika kami mengutus seorang pemberi peringatan sebelum engkau Muhammad dalam suatu negeri, maka orang-orang yang hidup mewah, ya, di negeri tersebut selalu berkata, sesungguhnya kami mendapati nenek moyang kami menganut suatu agama dan sesungguhnya kami adalah, ya, hanya pengikut sejajak mereka. Ya. Sesungguhnya kami hanyalah sekedar mengikut jejak mereka. Ya. Wa inna ala asarihim muqtadun. Ya. Dan sesungguhnya kami hanyalah pengikut dari apa yang diwariskan, apa yang diwariskan oleh para pendahulu kami. Maka Rasul itu berkata, ya, qala awalau jitukum bi ahda mimma wajadtum alaihi aba'akum. Qalu inna bima ursiltum bihi kafirun. Ya. Dan Rasul itu berkata, apakah kamu akan tetap mengikuti juga dari warisan orang tua kamu itu, sekalipun aku membawa untukmu, ya, konsep hidup, ya, aturan hidup, jalan hidup, agama yang lebih baik daripada apa yang kamu peroleh dari agama yang dianut oleh nenek moyangmu itu. Ya. Maka mereka menjawab, inna bima ursiltum bihi kafirun. Mereka menjawab, sungguhnya kami mengingkari, kafir, ya, menolak yang kamu perintahkan untuk menyampaikannya. Jadi, mereka menolak, ya, memang menolak. Maka Allah berfirman, Fangtaqomna minhum, fangtaqomna minhum, fangzur kaifakana akibatul mukadzibin. Maka kami binasakan mereka, maka perhatikanlah bagaimana kesudahan, ya, hasil akhir daripada orang-orang yang mendustakan kebenaran itu. Ya. Jadi, ini adalah pelajaran berharga bagi kita yang sekarang hidup di dunia ini. Yang sekarang masih bernafas di alam dunia ini. Masih ada kesempatan waktu bagi kita untuk berubah. Berubahnya kapan, ya, di dunia ini? Ya. Itu. Jangan sampai kita seperti umat-umat yang dahulu, ya, ketika para nabi dan rasul itu menyeru mereka untuk tauhidullah, ya, untuk mengisahkan Allah dalam penyembahan, untuk tunduk patuh kepada Allah semata, untuk mengikuti sistem konsep hidup, ya, aturan hidup undang-undang dari Allah, mereka menolaknya. Ya. Kenapa? Karena mereka mewarisin sesuatu dari para pendahulunya, para orang tuanya, nenek moyangnya, ya, masyarakatnya, ya, tentang sesuatu nilai, ya, satu nilai yang di luar Islam. Ya. Kemudian mereka bersikukuh, berkeras kepala, ya kan, tidak mau berubah. Ya. Walaupun para nabi dan rasul itu sudah datang membawa banyak bukti, ya. Gitu, ya. Banyak mujizat. Gitu, ya. Tapi mereka tetap tidak mau. Karena apa? Karena keras kepala. Karena mereka tidak mau repot, tidak mau capek, tidak mau susah. Tidak, mereka takut dimusuhi oleh kaumnya. Tokoh-tokoh ini mereka takut dimusuhi oleh kaumnya atau mereka takut kehilangan kedudukan, jabatan, status sosial dia sehingga dia dihinakan oleh kaumnya. Atau dimusuhi oleh kaumnya atau dibuang atau bahkan dibunuh oleh kaumnya. Ya, maka mereka tetap berpegang teguh kepada keyakinan, agama, aturan hidup yang diwarisi dari orang tuanya, dari para pendahulunya. Gitu. Nah inilah yang terjadi dari dulu sampai sekarang. Maka penting sekali kita kembali kepada jalan hidup yang benar, yaitu jalan hidup Islam, yaitu jalan hidup Tauhidullah, yaitu hanya menyembah kepada Allah, hanya berserah diri kepada Allah, hanya tunduk patuh kepada undang-undang dari Allah. Kita hidup sesuai dengan aturan dari Allah, dan kita menolak, ya, kita tinggalkan semua aturan hidup selain dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini penting sekali kalau kita memang benar-benar ingin selamat di akhirat nanti, kalau benar-benar kita ingin menjadi muslim yang benar. Muslim yang hakih, yang hakikoh, yang benar-benar luar dalam. Bukan hanya muslim yang hanya sekedar pengakuan di mulut. Ya, tapi hatinya, ya, jiwanya itu bukan seorang muslim. Karena apa? Karena justru hatinya, jiwanya itu malah dia memperjuangkan sesuatu yang di luar Islam. Ya. Sesuatu sistem hidup, konsep hidup, aturan hidup, undang-undang hidup yang di luar Islam. Nah, ini bahayanya sekali. Ya, bahaya sekali kalau seperti itu. Ya. Saudaraku yang budiman dan cerdas. Jadi orang itu hanya membio. Ya. Kenapa dia hanya membio? Kenapa dia hanya mengikut saja apa yang didapatkan dari para gurunya, para orang tuanya, orang para masyarakat tokoh-tokohnya atau para pendahulunya? Kenapa? Karena mereka itu tidak paham atau kurang paham terhadap jalan hidup yang benar, jalan hidup Islam. Ya. Mereka mengenal Allah hanya mengenal sekedarnya. Atau bahkan tidak mengenal Allah sama sekali. Ya. Ya. Nah, buktinya apa? Buktinya mereka kurang mengenal Allah atau tidak mengenal Allah karena mereka tidak mempelajari sumber referensi di mana Allah telah mengenalkan dirinya sedemikian rupa. Ya. Maka kita dapati bahwa Al-Quran itu adalah merupakan kitab suci Allah, kitab suci wahyu Allah, di mana Allah itu banyak memperkenalkan dirinya kepada manusia. Ya. Allah Maha mengetahui semuanya hal, semua hal. Ya. Yang basah, yang kering, yang nampak, yang tidak nampak, ya. Yang di apa luar maupun di dalam, lahiriah maupun batiniah, apa yang di dada, apa yang di dalam hati. Allah Maha mengetahui semuanya. Jadi, maka kita hidup senantiasa merasa harus merasa di bawah muraqabatullah, selalu di bawah pengasihan Allah. Ya, kita sendiri, ya, kita bersama banyak orang, ya tetap kita berusaha untuk hidup sesuai dengan aturan Allah. Kenapa? Karena Allah Maha melihat semuanya. Dan juga Allah Maha pembalas. Ya. Allah itu Maha pembalas. Jadi, semua aktivitas hidup manusia itu Allah akan balasin. Akan Allah balasin nanti di akhirat, bukan di sekarang. Ya. Karena kehidupan yang sejati adalah kehidupan di akhirat. Di akhirat itulah kehidupan ditegakkan, aturan hidup yang benar ditegakkan. Maka keadilan sejati itu adalah di akhirat, karena ditegakkan oleh Allah yang Maha Adil, Allah yang Maha Bijaksana, Allah yang Maha Mengetahui, Allah yang Maha Melihat dan Mendengar. Nah. Kenapa manusia tidak mengenal Allah? Karena dia tidak mempelajari Al-Quran. Kenapa dia tidak mengelajari Al-Quran? Karena dia sibuk dengan buku-buku yang lain. Ya. Karena dia sibuk dengan buku pelajaran matematika, fisika, kimia, biologi, IPA, IPS, ya. Buku ekonomi, sosial, ya. Buku komputer, teknologi, arsitektur, kedokteran, kesehatan. Sibuk-sibuk dengan buku-buku yang tebal-tebal yang itu ditulis oleh manusia. Hasil dari buah pikiran manusia. Untuk apa? Untuk profesi dia. Ya. Untuk profesi dia, untuk pekerjaan dia, untuk bidang keahlian dia. Akhirnya orang manusia sibuk dengan itu dan kemudian berpaling dari Al-Quran. Ya. Melupakan Al-Quran atau masa bodoh dengan Al-Quran. Akhirnya apa? Karena dia sibuk dengan buku-buku sekuler itu, ya, buku-buku duniawi, maka dia akhirnya apa? Dia tenggelam dengan di situ. Ketika dia bekerja juga buku-buku profesinya besar banyak sekali menghabiskan waktu tenaga pikiran dia, ya, sehingga dia jauh dari Al-Quran, ya, jauh dari Al-Quran. Maka dia orientasinya duniawi, ya, tujuan hidupnya hanya duniawi. Yang mendominasi hatinya adalah duniawi. Bagaimana supaya hidup makmur sejahtera, ya, supaya senang, dihormati, disanjung, supaya terkenal, supaya hebat, dikatakan hebat oleh manusia, ya, supaya memiliki jabatan kedudukan tinggi, kekuasaan, supaya menjadi ketua di sana sini, dihormati di sana sini, ya kan? Dan sebagainya. Itulah duniawi. Dan ini sudah mewabah di mana-mana karena hasil dari program pendidikan sekuler di mana-mana. Di mana-mana. Ya. Nah, inilah yang bahaya sekali. Nah, kalau Rasulullah, ya Rasulullah SAW itu, misalkan ya, hidup di zaman sekarang kita ini, ya, atau Allah bangkitkan lagi Rasulullah Muhammad SAW hidup di zaman sekarang, ketika melihat umatnya seperti ini, maka Rasulullah akan sangat marah. Ya. Ya. Rasulullah akan sangat marah. Ya. Rasulullah akan benar-benar bersedih. Ya. Bagaimana umatnya itu jauh dari Islam. Umatnya itu justru malah berpaling dari Al-Quran. Justru malah sibuk dengan buku-buku tebal-tebal, profesi, duniawi, pekerjaan. Ya, ya, takut takut miskin, takut hidup menderita di dunia. Ya. Bersenang-senang, umatnya banyak bersenang-senang. Tertawa-tawa. Ya. Di mana-mana tertawa-tawa. Ya. Bersendaguro, bersenang-senang. Ya. Di rumah, di perjalanan, di kantor, di tempat pekerjaan, bersenang-senang. Ya, yang dibicarakan duniawi, duniawi, keuntungan duniawi. Ya, bagaimana dia bangga dengan keuntungan duniawi itu, bangga bisa bepergian kemana-mana, menceritakan hal ini orang lain dan sebagainya, berbangga dengan duniawi, ya kan? Ya, dengan pekerjaannya, bangga dengan kedudukannya, jabatannya, bangga dengan pengalamannya, makan ini, makan itu, bangga dengan kesejahteraan, kemakmuran, fasilitas hidup yang dia miliki. Ya, itu. Tapi ketika Islam tidak tegak di muka bumi, justru malah enggak peduli. Ya, tidak peduli, ya. Bahkan orang yang mengaku, mohon maaf ya, ulama pun enggak peduli kalau Islam itu tegak atau tidak. Yang dipeduli adalah bagaimana menyelamatkan status dia sebagai ulama. Ya. Ya. Nah, inilah berbahaya, ya. Yang kita harus banyak berubah, ya. Kita harus banyak berubah. Ingat, Allah melihat hakikatnya, bukan melihat lahiriahnya, ya, atau statusnya. Statusnya Anda bisa aja, ya. Kita bisa mengaku ustaz, kita mengaku kiai. Kiai, kita bisa mengaku habib, ya. Ulama, ya, kita tokoh agama yang memiliki alim ulama atau orang-orang yang memiliki apa reputasi tinggi, ya, disanjung, dihormati oleh masyarakat awam. Tapi hakikatnya, ya, ya, hakikatnya kita itu bukan muslim. Bahaya sekali. Hakikatnya kita bukan muslim di mata Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kita takutkan. Kita mengaku ulama, mengaku kiai, habib, syekh, ya kan? Ustaz, ustazah, ya. Alim ulama, tapi sebenarnya kita itu bukan muslim di mata Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Allah melihat hakikatnya. Hakikatnya apa? Hati kita. Hati kita itu bukan berjuang untuk Islam. Hati kita itu bukan menegakkan kalimat tauhidullah. Hati kita bukan benar-benar sungguh-sungguh mengabdi kepada Allah. Tapi kita mengabdi kepada selain Allah. Ya. Mengabdi kepada selain Allah apa? Apapun selain Allah. Mengabdi kepada keluarga kita. Kepada istri kita yang cantik. Mengabdi kepada jabatan kedudukan kita, mengabdi kepada status sosial kita, mengabdi kepada gelar kehormatan diri kita, mengabdi kepada bangsa negara kita, mengabdi kepada keluarga besar kita, mengabdi kepada suku kita, mengabdi kepada marga kita, ya. Kita hidup untuk rakyat, kita hidup untuk negara kita, itu bukan, ya. Kita hidup untuk Allah, ya. Ya. Kita hidup untuk Allah, ini tauhidullah. Tauhidullah itu adalah berserah diri, memurnikan ketaatan, ketundukan hanya kepada Allah. Jadi kita hidup hanya untuk Allah, bukan untuk siapapun selain Allah. Bukan untuk negara, bukan untuk masyarakat, bukan untuk rakyat, ya. Bukan untuk kemanusiaan, bukan untuk Kesejahteraan bukan untuk kemakmuran, ya. Kita berjuang bukan untuk manusia, tapi kita berjuang untuk Allah. Kita mengabdi kepada Allah. Kita mengikhlaskan diri kita untuk Allah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kita persembahkan hidup dan aktivitas hidup kita, ya, ibadah kita, semuanya hidup dan mati kita untuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari situlah maka kemudian kita tunduk patuh kepada aturan Allah, menjadikan aturan Allah, hukum Allah itu sebagai aturan hukum undang-undang hidup kita. Nah, inilah ciri jalan hidup yang benar. Ya. Nah, kalau jalan hidup yang lainnya itu ada jalan hidup mengikuti hawa nafsu. Mengikuti hawa nafsu. Ya. Nah, inilah penting sekali kita jangan sampai tertipu oleh tipu daya iblis syaitan, ya. Sekarang banyak umat manusia yang berjuang bukan untuk Allah, tapi berjuang untuk kelompoknya, untuk organisasinya, untuk perusahaannya, untuk lembaganya, institusinya, untuk kantornya. Berjuang untuk seseorang yang memiliki kekuasaan. Berjuang untuk status sosial dia, ya, kenyamanan hidup dia. Berjuang untuk kemakmuran, kebahagiaan hidup diri dan keluarganya. Nah, ini yang harus kita perbaiki, ya. Ini adalah masalah pokok, masalah dasar. Ya. Ada orang yang bertanya loh, apa kalau kita nggak berjuang untuk rakyat, terus nanti kita nggak bisa memberikan manfaat untuk rakyat. Padahal Rasulullah bersabda, khairukum mang fa'alinas. Ya. Sebaik-baik kamu adalah orang yang bermanfaat bagi manusia. Ya. Ini adalah, nah ini di sini kita memahami sesuatu hadis sabda Rasulullah itu dalam pemahaman yang komprehensif. Integral. Ya. Ingat, sebelum kita memahami sebuah hadis, kita harus memahami dulu Al-Quran. Karena Al-Quran adalah yang pokok. Ya. Ini penting sekali. Rasulullah itu melarang, ketika Rasulullah hidup dulu, itu Rasulullah melarang para sahabatnya untuk menyebarluaskan hadis-hadis. Ya. Apa yang diucapkan Rasulullah, bukan dari Al-Quran itu dilarang. Jangan sebarluaskan perkataanku. Ya. Maknanya apa? Maknanya karena Rasulullah ingin supaya umatnya di zaman hidupnya itu fokus ke Al-Qur'an dulu. Kepada Al-Qur'an. Kenapa? Wahyu masih jalan, ya, masih wahyu masih berjalan, masih Allah turunkan dari waktu ke waktu. Supaya apa? Supaya umatnya berpengaruh kepada wahyu Allah. Ya. Kenapa? Karena Islam itu adalah rubbaniyah, yaitu Islam itu adalah bersumber dari Allah semata. Nilai aturan hidupnya, konsep hidupnya, sudut pandangnya itu dari Allah semata. Menilai sesuatu baik atau benar itu, benar atau salah itu berdasarkan sudut pandang Allah. Menilai sesuatu itu sesat atau benar, jujur, apa lurus atau salah, bengkok itu dari sudut pandang Allah. Itu dari Al-Quran, dari wahyu Allah. Ya. Maka Rasulullah melarang ya, sahabat-sahabatnya untuk menuliskan hadis. Ya, menuliskan hadis dilarang. Supaya apa? Supaya para sahabat itu fokus kepada Al-Quranul Karim. Supaya Al-Quran itu menjadi sumber referensi hidup utama. Nah, ya. Bahkan ketika Rasulullah wafat di zaman Umar, ya, di zaman Abu Bakar, itu juga begitu. Ya, Abu Bakar melarang ya, untuk menyebarluaskan hadis. Supaya apa? Supaya umat tetap berpegang teguh kepada Al-Quran. Kenapa? Karena Al-Quran sedang Al-Quran sedang dikompilasi, sedang dikumpulkan. Dan itu Al-Quran menjadi referensi utama. Inilah sudut pandang Islam, sudut pandang Allah. Kemudian baru, di zaman Umar bin Khattab, ya, Amirul Mu'minin bin Khattab, baru kemudian Umar mengizinkan para sahabat, ya, kaum muslimin untuk menyebarkan hadis-hadis Rasulullah dengan lisan, ya, untuk memperkuat Al-Quran. Kenapa? Karena pada waktu itu kehidupan umat itu berkembang, ya, daerah kekuasaan Islam menyebar di mana-mana, ya kan? Dan kehidupan berkembang beraneka ragam. Ya. Sementara hadis itu adalah merupakan tafsir hidup daripada Al-Quran. Gitu. Jadi untuk memperkuat Al-Quran, memperkuat keimanan kepada Al-Quran, memperkuat keimanan ya, kepada ayat Al-Quran. Gitu. Maka Umar bin Khattab mengizinkan untuk menyebarkan hadis-hadis dengan lisan. Dan itu terus berlangsung sampai zaman Utsman bin Affan sampai zaman Ali bin Abi Thalib, ya. Kemudian sampai zaman Muawiyah, ya, bin Abi Sufyan, sampai zaman Yazid bin Muawiyah, terus sampai kepada zaman Umar bin Abdul Aziz, khalifah Bani Umayyah yang terkenal dengan Rasidah, ya, yang lurus, ya. Baru di zaman Umar bin Abdul Aziz yang hidup sekitar 100 tahun setelah hijrah, itu baru Umar bin Abdul Aziz itu mengizinkan, ya, memerintahkan, ya, salah seorang faqih untuk menuliskan, mengumpulkan hadis-hadis. Dan itu Umar pun sebelum memerintahkan itu melakukan sholat istikharah dulu. Selama berapa? Ya, 30 hari atau 40 hari, ya, terus menerus tiap malam bersungguh-sungguh memohon kepada Allah supaya diberikan basirah, petunjuk, ya, agar apa yang akan dilakukan itu benar. Baru kemudian setelah istikharah, ya kan, benar-benar memohon kepada Allah, kemudian Allah lapangkan dadanya Umar bin Abdul Aziz, kemudian Umar bin Abdul Aziz memerintahkan, ya, Imam, kalau nggak salah namanya Imam Az-Zuhri, untuk menuliskan, mengumpulkan hadis-hadis Rasulullah. Dan Imam Az-Zuhri inilah, karena beliau pernah bertemu dengan 10 sahabat, ya, 10 sahabat Nabi yang pernah hidup, ya, pernah bertemu langsung dengan dalam hidupnya itu bertemu dengan 10 sahabat Nabi, maka mereka mengumpulkan, ya, dengan Abdullah bin Abbas, ya, Abdullah bin Umar, dengan Abu Hurairah, ya. Kemudian dengan Abdullah bin Amru bin As, ya. Kemudian sahabat-sahabat yang lainnya, ada 10 sahabat. Maka dikumpulkanlah hadis-hadis itu, ya, dalam bukunya, dan kemudian buku dari karangan imam, dari kumpulan daripada imam, buku-buku hadis, kitab hadis yang dikumpulkan oleh Imam Az-Zuhri inilah kemudian menjadi referensi bagi ahli hadis berikutnya, ya, Abu Hanifah, ya, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, ya, sampai kepada Imam Bukhari, Imam Muslim, ya, Imam hadis lainnya, Imam Tirmizi, Imam Ibnu Majah. Jadi yang hidup di setelah generasi berikutnya, ya, di abad kedua Hijriah, abad ketiga Hijriah, sampai ke zaman Imam Nawawi, Imam Ibnu Tamiyah, Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi. Jadi kita harus melihat referensi seperti itu. Ketika kita memahami hadis itu dalam konteks Al-Quran, maka kita pelajari Al-Quran dulu, ya. Maka kita pelajari Al-Quran dulu, ya, baru setelah itu kita pelajarin hadis, ya. Jangan menjadikan suatu hadis menjadi hal yang pokok kemudian semuanya harus mengikuti hadis itu, bukan, ya. Jadi hadis itu adalah merupakan tafsir utama daripada Al-Quran. Maka yang utama adalah Al-Quran dulu, ya. Ya. Ini penting sekali kita memahami konstelasi Islam, agama yang benar. Jangan sampai kita karena pemahaman salah kita salah kemudian kita memahami Islam akhirnya sepotong-potong. Sehingga kita selama kita bermanfaat untuk manusia, karena berdasarkan hadis tadi, ya, selama kita bermanfaat untuk manusia berarti kita berada jalan kebenaran. Salah. Belum tentu, ya. Karena nanti di akhirat, ya, amal-amal kebaikan yang dilakukan orang-orang kafir itu semuanya enggak ada gunanya. Ya, enggak ada gunanya. Walaupun orang-orang kafir sekarang, orang-orang muslim itu banyak berbuat kebaikan untuk kemanusiaan, ya. Menolong orang yang susah, yang kelaparan, menolong orang yang ditimpa bencana, banjir, gempa, ya. Dia menolong memberikan bantuan donasi kemana-mana, ya kan? Diambilkan dari harta kekayaannya dan dia menolong mendharma baktikan hidupnya untuk orang lain, ya. Ini adalah amal kebaikan, ya. Tapi, ya, di mata Allah, ya, itu nggak ada nilainya, nggak ada artinya, ya, nggak ada nilainya, nggak ada artinya sama sekali, ya. Kenapa? Karena dia kafir kepada Allah, karena dia, ya, melakukannya bukan untuk Allah, ya. Tapi untuk siapa? Ya, untuk dirinya sendiri, supaya dia dihormati, disanjung sebagai orang dermawan, ya. Dia dihormati, disanjung sebagai orang yang banyak melakukan kebaikan orang lain, dan dia sudah mendapatkan sanjungan itu, kehormatan itu, dan dia sudah mendapatkan banyak penghargaan, ya. Nah, inilah pentingnya sekali, ya, kita kembali kepada Islam, kepada tauhidullah, karena tauhidullah adalah dasar kita hidup untuk Allah, kita berjuang untuk Allah, ya. Kita menegakkan kalimat Allah di muka bumi. Kita berjuang bukan untuk diri kita sendiri, ya. Kita berjuang bukan untuk kelompok kita, untuk partai kita, untuk bangsa kita atau untuk negara kita. Kita berjuang untuk Allah semata. Ya. Kita menegakkan hukum Allah, aturan Allah, Islam. Itulah yang benar, jalan hidup yang lurus. Ya, ini penting sekali peringatan kepada siapapun yang mendengarkan presentasi kami ini. Ya. Presentasi kami ini, ya. Kita kembali kepada Islam, Islam yang asalah. Ya. Jangan sampai kita tertipu oleh dunia ini, jangan sampai tertipu oleh setan, iblis setan. Walaupun jutaan orang lain itu mengikutin, ya, jalan hidup yang salah, jangan kita ikutin. Ya. Walaupun jutaan orang lain, masyarakat sekitar kita itu mengikuti konsep hidup, ya, tujuan hidup yang salah, jangan kita ikutin. Kita kembali kepada Islam, kita ikutin jalan hidup para nabi dan rasul. Yaitu Islam, yaitu la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, tauhidullah. Insyaallah saudaraku yang budiman dan cerdas, kita lanjutkan lagi, masih ya, masih dalam konteks yaitu kenapa seseorang itu menolak untuk bertauhidullah, ya. Tadi baru alasan pertama, yaitu karena mereka hanya mau menerima apa yang diwarisin oleh orang-orang tua mereka, dari orang-orang tua mereka, ya. Jadi hanya sekedar menjadi follower taklid buta, ya, tanpa berusaha untuk mengkaji, menganalisa, memikirkan, merenungkannya, apakah jalan hidup itu benar atau salah, apakah jalan hidup itu sesuai dengan konsep la ilaha illallah atau tidak. Nah, inilah pentingnya sekali kita kembali kepada Islam, kita belajar lagi Islam, ya. Kita belajar lagi Islam, kita belajar lagi Al-Qur'an Karim, kita belajar lagi sunnah Nabi, ya, hadis-hadis Rasulullah, sirah Nabawiyah, perjuangan hidup Rasulullah, perjuangan hidup para sahabat Nabi, ya. Itu penting sekali kita pelajari lagi, termasuk juga jelas adalah perjuangan hidup para nabi dan rasul, dan kita itibak, ya. Itibak itu adalah itibak para nabi dan rasul, itibak orang-orang salafus soleh yang mereka itu sudah husnul khotimah, orang-orang yang sudah meninggal, ya. Kita itibak kepada orang-orang jalan hidup orang-orang yang sudah diberikan nikmat oleh Allah, yaitu orang-orang yang diberikan kenikmatan dari Allah, yaitu dari para nabi, para rasul, yaitu para siddiqin, syuhada, ya, syuhada fisabilillah, dan orang-orang yang soleh, ya. Mereka adalah sekarang sudah di alam kubur dan mereka sudah menikmati nikmat alam kubur, dan itulah kita ikuti jalan hidup mereka, ya. Insyaallah demikian, mohon maaf kalau relevan, kita lanjutkan lagi dalam presentasi berikutnya. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illallah, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.